Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya tentunya menyadari bahwasanya al-aulad, anak-anak yang Allah karuniakan kepada kita semuanya adalah nikmat yang besar dari Allah Jalla wa'ala. Kehadiran buah hati anak-anak dalam kehidupan seorang muslim adalah perkara yang besar dan dinantikan. Namun ma'asyiral ikhwa rahimanur rahimakumullah, kita pun juga menyadari bahwasanya sebagai nikmat itu pula kita mendapatkan beban dan tugas kewajiban untuk menjaga mereka, mentarbiyah mereka dengan tarbiyah salihah, dengan tarbiyah yang baik, dengan tarbiyah yang akan menjaga mereka dari kejelekan-kejelekan. Dan ini merupakan tanggung jawab kedua orang tua, al-ab wal-um. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan besarnya pengaruh orang tua atas kebaikan anak-anaknya. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, beliau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang dilahirkan itu, semua anak yang lahir, dilahirkan ala al-fitrah. Di atas apa? Fitrah. Wahyal Islam, yaitu Islam. Fa'abawahu yuhawwidanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi. Au yunassiranihi, atau menjadikannya menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi, atau menjadikannya majusi. Yani kedua orang tuanya menjadi sebab anaknya menjadi Yahudi, Nasrani, atau apa? Majusi. Fahadal hadithu, hadis ini, ikhwatil kiram, rahiman rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya orang tua memiliki pengaruh besar atas perubahan yang ada pada anak-anaknya. Sehingga hadis ini ma'asyiral ikhwa rahiman rahimakumullah tentu juga mengandung maksud dari Nabi alaihi salatu wasallam, irsyad, bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, bukan sekedar khabar, ya. Bukan sekedar berita dari Nabi alaihi salatu wasallam. Betul, Nabi mengabarkan kepada kita bahwasanya anak itu terlahir dalam keadaan apa? Fitrah. Dan Rasul juga mengabarkan maksudnya kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Khabar hadza. Tetapi terkandung di dalamnya al-irsyad, bimbingan, ul-amr, dan perintah. bagi kita semua sebagai orang tua untuk ya, menjaga anak-anak kita, mentarbiyah anak-anak kita dengan tarbiyah yang salihah. Ini yang pertama, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang tarbiyah, ya, dan ternyata yang membicarakan itu bukan hanya kita sebagai seorang muslim, lebih khusus lagi kita sebagai seorang sunni salafi, sesungguhnya yang membicarakan tarbiyah itu seluruh manusia. Hattal kufar, termasuk orang-orang apa? Kafir. Mereka berpikir untuk, ya bagaimana membentuk anak saya ini? Ya. Apa yang saya harapkan dari anak saya? Dari situlah kemudian orang tua akan apa? Berusaha mengarahkan, mendidik, membentuk. Ya. Wabillahi taufiq. Sampai seringkali kita ya mendapatkan satu keluarga semuanya tentara semuanya ya. Dari kakeknya kemudian anaknya kemudian apa cucunya ya kan demikian. Apakah itu begitu saja atau ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengarahkan ya kamu nanti seperti ini kamu seperti ini mestinya ada upaya demikian ya semuanya guru jadi guru semuanya ya. Semuanya ini taib, kufar demikian. Ketika ingin yakni menghendaki anaknya menjadi apa, ada upaya yang dilakukan. Iya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tentunya kita sebagai seorang muslim, terlebih seorang salafi, hendaknya ya, muncul sebuah pertanyaan. Pendidikan yang bagaimana yang seharusnya kita tempuh? Pendidikan model apa yang seharusnya kita pakai untuk mendidik anak-anak apa? Kita. Ya. Yeah. Nah, sebagian kaum muslimin ya terpukau dengan apa? Teori-teori yang dimiliki oleh kufar. Oh, seperti ini model pendidikan, seperti ini model pendidikan. Adapun seorang salafi, maka sesungguhnya dia tidak perlu lagi berpikir dengan model apa saya akan mendidik anak-anak saya. Karena sudah ada jawaban. Kita akan mendidik anak-anak kita sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam apa? Mendidik. Kita akan mendidik anak-anak kita sebagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain mendidik anak-anak mereka. Dan kita meminta kepada Allah tolongan untuk kita mendidik anak-anak kita sebagaimana dulu salaf mendidik. Nah, sehingga kewajiban kita ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah melihat bagaimana Rasul mendidik. Bagaimana para sahabat mendidik, bagaimana para tabi'in mendidik anak-anak mereka, tabi'ut tabi'in. Itu juga menunjukkan bukti bahwasanya kita yakin dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, khairun nasi qarni. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda dengan hadis ini, dengan sabda ini, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni sahabat, tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang sesudah mereka para tabi'in, tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang sesudah mereka tabi'ut tabi'in. Nah, kita mengimani sabda Nabi alaihi salatu wasallam dan tidak ada keraguan padanya. Ya. Yeah. Sebagaimana kita juga mengimani firman Allah Jalla wa'ala tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Nabi alaihi salatu wasallam atas kalian uswah hasanah, tauladan yang baik. Kalau kita mengimani ayat ini, kita mengimani hadis ini, artinya kita pun juga meyakini bahwasanya tarbiyah yang terbaik adalah tarbiyah yang dicontohkan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Tarbiyah yang terbaik adalah tarbiyah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tarbiyah yang dibimbing dengan wahyu. Tarbiyah yang dibimbing dengan apa? Ya, perintah Allah jalla wa'ala dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini masalah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wajib bagi kita sebagai seorang muslim, terlebih seorang sunni salafi, ya, untuk meyakini bahwasanya tarbiyah yang terbaik, ya, adalah tarbiyah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika tarbiyah, demikian pula tarbiyah yang dilakukan oleh salaf umat ini, as-sahabah wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Nah, adapun berikutnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang ketiga, tentunya wajib bagi kita semuanya untuk melihat ayat, melihat hadis Nabi alaihi salatu wasallam dan asar salaf, untuk kita bisa mengerti bagaimana mereka dulu mendidik, bagaimana dulu mereka mentarbiyah. Karena ilmu itu sampai kepada kita dinukilkan melalui mana? Riwayat. Bagaimana dulu Rasulullah alaihi salatu wasallam mendidik? Bagaimana dulu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain apa? Mendidik. Natlubul ilm, kita mencari ilmu, menuntut ilmu, membaca riwayat. Bagaimana dulu salaf ya mendidik anak-anak mereka. Dan pada kesempatan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan mencoba ya mengingat beberapa contoh saja dari asar ya atau hadis yang ini menunjukkan bagaimana dulu Rasul alaihi salatu wassalam wassahabah mendidik anak-anak mereka, tabi'in mendidik mereka, hanya sebagai contoh ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Adapun kenyataan yang sesungguhnya ya, majelis ini tidak bisa untuk apa namanya ya membahas hal tersebut, li qillatil ilmi, karena ya sedikitnya ilmu yang kita miliki, wa qillatiz zat, bekal yang kita miliki tidak mencukupi. Namun cukuplah beberapa contoh ini sebagai pendorong bagi kita semuanya untuk kemudian menanyakan kepada ahlul ilm, menanyakan kepada para ulama, kaifa kanu yuallimuna abna'ahum wa yurabbuna abna'ahum, bagaimana dulu salaf mendidik anak-anak mereka. Dan kita berusaha untuk membaca riwayat hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana dulu mereka apa? Ya, mendidik anak-anak mereka. Naam. Ikhwatil kiram rahiman wa rahimakumullah. Di antara perkara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan ini juga dicontoh oleh salafun salih adalah mendidik anak-anak dengan mahabbah. Ya, mendidik mereka dengan mahabbah, kecintaan. Nah, orang mendidik itu ya tidak lepas dari apa yang ada dalam hatinya. Ada yang mendidik dengan keras, hatinya mungkin marah, mungkin saja seperti itu. Orang yang memukul anak tidak sama. Ya, ada yang memukul karena apa? Cinta. Ada yang memukul karena apa? Ya, betul-betul marah, bukan karena cinta. Kita diajari oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk mendidik anak-anak kita ya, dalam semua yang kita lakukan, apakah itu al-amr, perintah, apakah itu an-nahi, larangan ya, semuanya dengan mata mahabbah, dengan kecintaan. Nah, dan ini ikhwatil kiram tampak dalam hadis kisah yakni al-Aqra ibnu Habis radhiyallahu taala anhu. Ketika yaum minal ayyam, di salah satu hari Nabi alaihi salatu wasallam kana ma'a al-Hasan. Nabi bersama dengan Hasan ketika itu, fa yuqabbilu. Rasul alaihi salatu wasallam mencium al-Hasan. Taib takbil, mencium itu menunjukkan mada? Mahabbah. Mencium itu menunjukkan mada? Mahabbah, kecintaan. Pemandangan ini dilihat oleh al-Aqra Ibnu Habis. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna li asratan minal abna. Ya Rasulullah, saya punya 10 anak. Ya. Dan belum pernah saya menciumnya sama sekali. Subhanallah, sampai 10 anak belum pernah dia apa? Dicium. Ya. Taib. Sementara Nabi alaihi salatu wasallam, beliau telah melakukan sesuatu yang tidak terbayang oleh sahabat ini. Nah, di masa jahiliyah dan seterusnya. Ya. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada Al-Aqra ibn Habis tentang pentingnya hadihi asy-syu'ur, yakni rahmah wal mahabbah. Maka hadis ini juga ikhwatil kiram menunjukkan bahwasanya di antara perkara penting yang hendaknya dilakukan oleh seorang al-ab wal ya, ketika mendidik anak-anaknya. Mendidik itu bisa dalam bentuk perintah, bisa dalam bentuk larangan, bisa dalam bentuk hukuman. memberikan hukuman, bisa dalam bentuk apa namanya yang lain, ya semuanya dengan apa mahabbah, wabillahi taufiq. Dan ini semuanya akan memberikan pengaruh juga dengan keikhlasan seseorang, wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, ini diantara yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain yang juga terjadi pada Nabi alaihi salatu wasallam, pernah beliau sedang berkhutbah. Beliau sedang berkhutbah. Tiba-tiba lewat cucu beliau Al-Hasan wal-Husain. Memakai jubah berwarna merah ketika itu. Maka beliau kemudian tiba-tiba memotong khutbahnya. Beliau turun dan beliau gendong siapa namanya? Al-Hasan wal-Husain. Digendong oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini menunjukkan mahada mahabbah, kecintaan. Ya tentunya di umur-umur beliau sudah berumur, kan demikian. Menjelang wafatnya Rasul alaihi salatu wasallam tentunya. Digendong Al-Hasan wal-Husain. Sampai beliau memotong khutbahnya, yakni apa yang sedang beliau sampaikan ya di atas mimbar. Yanzil, turun dari mimbar. Kemudian beliau gendong keduanya, Al-Hasan wal-Husain. Dan seperti itulah para sahabat dahulu mendidik putra-putri mereka. Mendidik mereka dengan apa? Mahabbah. Dan di antara faedahnya ikhwatil kiram, ketika seorang mendidik dengan mahabbah, maka dia berusaha untuk ya memberikan sesuatu sesuai dengan kadarnya. Sampai hukuman pun juga demikian. Karena ketika seorang menghukum dalam keadaan tidak mencintai anaknya, bisa jadi hukuman itu apa? Ya, melewati batas. Dan ini sesuatu yang diharamkan oleh syariat ini. Iyyakum wal ghulu. Iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hati kalian dengan ghulu, melampaui batas. Di sini sifatnya umum, bukan hanya ghulu dalam ibadah, termasuk ghulu di dalam apa? Tarbiyah, memberikan hukuman pada mereka masalah. Bisa menjadi sebab kejelekan. Fa innama ahlaka man kana qablakum madza? Al ghulu. Kemudian juga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, di antara yang ditunjukkan dan diajarkan oleh salaf adalah mengiringi anak-anak di dalam apa namanya beribadah. Jadi bukan hanya sekedar ya memerintahkan ya, kemudian tidak diperhatikan, tidak ditindaklanjuti, tidak diperhatikan perkembangannya, tidak. Ini penting. Ada sebuah riwayat ikhwatil kiram diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Namun disebutkan di dalam Sahih Muslim tidak lengkap sanadnya. Yani dzakara hadzal hadis balaghan. Balaghan yakni balaghani fulan, yakni sanadnya tidak lengkap disebutkan oleh Imam Muslim fi sahihi. Tetapi hadis ini ya riwayat ini sahih. Ya disebutkan oleh Imam Abdul Razzaq As-Sanani rahimahullah fi Al-Musannaf ya dengan sanad yang sempurna bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, yaitu kisah Tawus ibn Kaisan. Kisah Tawus bin Kaisan. Suatu saat Tawus ibn Kaisan sa'ala ibnahu, bertanya kepada anaknya, hina faragha min salat min as-salawat. Setelah anaknya selesai melakukan salat, ya. Tawus ibn Kaisan ya bertanya kepadanya. Ada'auta biha fi salatika? Wahai anakku, apakah engkau membaca doa ini di dalam salatmu? Yani doa memohon kepada Allah perlindungan dari empat perkara. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Ya. Bertanya Tawus ibn Kaisan, ada'auta biha fi salatika? Apakah engkau telah membaca doa ini dalam salatmu? Faqala, maka sang anak mengatakan, la, tidak. Belum, tadi tidak saya baca. Saya salat, kemudian baca tasyahud, salam, tidak saya baca doa ini. Faqala Tawus, maka Tawus berkata, a'id salatak, ulangi salatmu. A'id salatak, ulangi salatmu. Nah. Ini menunjukkan apa? Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Banyak faedah dari riwayat ini, kisah ini. Tetapi di antara faedahnya adalah bagaimana dulu salaf ketika mereka memerintahkan anaknya sesuatu, mengajari anaknya sesuatu, ada mutabah, ya, ada perhatian sejauh mana perkembangan anak itu. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam tidak hanya memerintahkan, selesai, tidak. Namun beliau melihat perkembangan yang ada pada umatnya, dilihat. Kalau ada yang salah, yusahih, dibenarkan. Kalau ada yang kurang, ya disempurnakan. Iya. Barangkali ya, di antara contoh yang bisa kita sebutkan di sini adalah bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memperhatikan sahabat yang sholat tiga kali sampai tiga kali. Dan sholatnya salah terus ini. Sholat yang pertama selesai, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi mengatakan, irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Kembalilah kamu, sholat. Fa'innaka lam tusalli. Karena kamu belum apa? Sholat. Maka sholat lagi orang ini. Diperhatikan lagi oleh Rasul dari awal sampai akhir. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam ternyata masih memerintahkan kepadanya, irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Sholatlah engkau, ya. Ulangi sholatmu, fa inna kalam tusalli. Kemudian sholat lagi yang ketiga kalinya. Ya. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira hadha. Ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat lebih baik dari ini. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan tentang bagaimana sholat yang benar, ya, yusahih, ya, membenarkan apa yang salah dari orang ini. Barangkali baru masuk Islam, ya, barangkali belum lama dia mempelajari, sehingga ada hal-hal yang dia belum tahu. Nabi mengatakan, idza qumta ila sholati fakabbir. Jika kamu sholat, berdiri, tidak melakukan sholat, fakabbir. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah Al-Qur'an, apa yang mudah bagi engkau, yakni membaca Al-Fatihah. Summa rka' hatta tatma'inna raqian. Kemudian rukuklah sampai apa? Sempurna tuma'ninah rukukmu. Terus disebutkan sampai akhir, tumakninah dalam sujud, tumakninah dalam duduk di antara dua sujud. Yakni ada rukun yang tidak dilakukan dan tidak sempurna, yaitu apa? At-tumakninah. Ini contoh dari Nabi alaihi salatu wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam yusahih, membenarkan. Ya. Termasuk di dalam mendidik anak-anak. Diperhatikan betul oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika beliau duduk bersama dengan Umar ibn Abi Salamah. Umar ibn Abi Salamah. Ya. Diperhatikan oleh beliau. Apa yang diucapkan oleh Umar bin Abi Salamah ketika makan. Dengan tangan apa digunakan. Kan demikian. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Umar, ya gulam, sammillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalika. Ya gulam, wahai anakku, sammillah, sebut nama Allah, bismillah. Wakul mimma yalik, dan makanlah dari yang, atau wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wakul mimma yalika, dan makanlah dari apa yang dekat darimu. Kata Umar bin Abi Salamah, yang maknanya, sungguh sejak itu saya demikian makan saya. Seperti apa yang dikatakan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak pernah merubah hai'ah bentuk cara saya makan. Ya. Karena pendidikan Nabi alaihi salatu wasallam yang ya, demikian apa namanya, masuk ke dalam diri Umar bin Abi Salamah. Ya. Tawus ibn Kaisan rahimahullahu ta'ala melihat putranya melakukan sholat. Ya. Ini kan sesuatu yang tidak kelihatan. Masalah bacaan itu sesuatu yang tidak kelihatan. Ya atau tidak? Bacaan. Apalagi sesuatu yang kelihatan. Ini yang tidak kelihatan saja ditanya oleh Tawus. Bertanya kepada putranya. Ya bunai, wahai anakku. Ada'auta bihafi sholatik. Apakah engkau baca doa ini dalam sholatmu? Faqala la. Tidak, wahai bapakku. Faqala Tawus. Maka Tawus berkata, a'id sholatak, ulangi sholatmu. Mungkin bisa jadi beliau berpendapat hukumnya wajib membaca apa namanya, ya, doa ini. Karena sebagian ulama, yakni ra'a bi wujubi qira'ati hadha du'a. Sebagian berpendapat bahwasanya doa ini hukumnya apa? Wajib. Tetapi jumhurul ulama, ya, berpendapat hukumnya apa? Sunnah mu'akkadah. Terlepas dari masalah hukum ini, Taus ibn Kaisan, ya, dengan perintah beliau untuk anaknya mengulangi sholat karena tidak membaca doa ini, ya, bukan berarti beliau berpendapat tidak sah atau tidak, namun menunjukkan betapa pentingnya doa ini. Nah, mungkin ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Coba kita tanya, kamu sujud baca apa, bagaimana nak? Ya, selama ini kan mungkin kita mengajari doa rukuk seperti ini, doa sujud seperti ini, ya, doa sebelum salam seperti ini. Mungkin kita tanyakan, kamu tadi baca tidak doa ini? Ya. Kamu tadi, ya, apa namanya, surat apa yang dibaca dalam? Ya, oh, enggak, saya tadi saya sholatnya selalu baca Al-Fatihah saja, enggak selalu enggak baca apa namanya suratan. Ya, bisa jadi demikian. Yakni dari kisah ini, Tawus ibn Kaisan rahimahullah, ya, mendidik anak-anaknya dengan muraqabah, yakni dengan mutabah, mengikuti apa yang ada pada anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang ketiga, nah, di antara yang juga dicontohkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam wa salafun as-salih di dalam mereka mendidik anak-anak mereka adalah senantiasa memohon kepada Allah Jalla wa'ala bantuan. Yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bantuan. Karena sebaik apapun, ya, tarbiyah yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang muslim, ya, itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia. Dan hidayah biyadillahi Jalla wa'ala. Hidayah itu di tangan Allah Jalla wa'ala. Nah, dan sebaik-baik teladan adalah al-anbiya war-rusul. Ternyata mereka tidak lepas dari doa, selalu minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kita mendidik anak-anak kita dengan mahabbah, dengan kecintaan. Kita mendidik anak-anak kita dengan selalu mutabaah, diikuti terus mutabaah, mutabaah, tidak kenal lelah, dilihat terus bagaimana perkembangan anak. Ya. Ini semua usaha yang luar biasa. Kita berusaha memperbaiki hati kita, batin kita dalam mendidik, dan kita juga berusaha untuk memperbaiki apa? Zahir kita. Kan demikian. Mutabaah, melihat, menyaksikan bagaimana mereka beribadah, mengiringi mereka. Ya. Mengiringi pergaulan mereka. Ini masuk di dalamnya semuanya. Ya, dengan siapa anak saya bermain? Dengan siapa anak saya apa namanya? Nah, taib, keluar. Apa yang dia baca hari ini? Apa yang dia murojaah hari ini? Mutabaah. Namun di sisi yang lain, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, amrun muhim, perkara yang sangat penting. Agar kita semuanya tidak merasa bahwasanya kita ini telah berbuat, agar jangan sampai kita menyandarkan kepada kemampuan-kemampuan kita. Agar jangan sampai kita menyandarkan kepada kepandaian-kepandaian kita. Agar jangan kita menyandarkan kepada apa? Upaya-upaya yang telah kita lakukan. Dan ini tidak boleh. Haram bagi kita untuk menyandarkan kepada sahabat. Kewajiban kita adalah menyandarkan segala sesuatu kepada siapa? Allah. If'al sabab, tempuhlah sebab, wa tawakkal 'ala Allah. Dan bertawakkallah kalian kepada Allah. Naam, tempuh sebab. Tapi bertawakkallah kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah di awqat yang mustajabah, di waktu-waktu yang mustajab. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla di waktu-waktu yang yang mulia. Ya. Taib. Sebagaimana dulu para nabi, para rasul berdoa, sebagaimana dulu orang-orang yang beriman berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wahai Rabbku, anugerahkan aku anak-anak yang saleh. Dalam keadaan Nabi Ibrahim menempuh sebab tentunya. Ya, beliau menempuh sebab. Sebab-sebab beliau lakukan. Mengiringi yakni Ismail alaihi salatu wassalam dalam ibadah. Ya, diajak untuk membangun Ka'bah. Nah, yang kemudian ini menjadi apa? Qiblah kaum mukminin. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam membangun Ka'bah bersama dengan siapa? Ismail. Diajak, diiringi bersama di dalam apa? Al-ibadah. Asbab ditempuh oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Namun beliau tidak pernah menyandarkan urusannya kecuali hanya kepada Allahu Jalla wa Ala. Beliau berdoa kepada Allah, "Rabbi habli minas salihin." Beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarganya dilindungi, anak-anaknya dilindungi dari apa? Ibadatul awsan, menyembah berhala. Ibadatul asnam, menyembah apa? Patung-patung, sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Wajnubni, ya Allah, jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak-anakku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan di antara yang disebutkan oleh Allah tentang doa Nabi Ibrahim untuk anak-anaknya adalah doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Rabbi ja'alni muqimash shalah. Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku muqimash shalah. Orang yang menegakkan mana? As-shalah. "Wa min dhurriyyati." Demikian pula anak keturunanku, ya Allah, jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang menegakkan salat. "Rabbana wa taqabbal du'a." Rabbana, dipanggil lagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak hanya sekali dipanggil. Ini menunjukkan betapa hajatnya beliau kepada Allah. "Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a." Wahai Rabb kami, "wa taqabbal du'a." Terimalah doaku, ya Allah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam kan yad'ullaha jalla wa ala, selalu berdoa kepada Allah untuk kebaikan anak-anaknya. Yakni beliau alaihi salatu wasallam khaliluhu, kekasih Allah jalla wa ala, ya, tidak pernah menyandarkan kepada sebab. Tapi beliau ya selalu apa namanya menyandarkan kepada Allah jalla wa ala. Nah, dan itu adalah sesuatu yang sangat besar dan paling besar hendaknya dimiliki oleh seorang muslim. Al-luju' ilallah, berdoa kepada Allah. Taib, wabillahi taufiq, disebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang yang beriman, bagaimana mereka berdoa kepada Allah. "Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Rabbana hablana, ya Allah, Rabb kami, hablana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dhurriyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, mereka yang menyejukkan pandangan mata, yakni salihat, salihin, istri-istri yang salihat, anak-anak yang saleh, yang menyejukkan pandangan. Taib, "Rabbana hablan min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Ya, wabillahi taufiq. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang juga ditunjukkan na'am dari apa yang dilakukan oleh salaf na'am adalah ya membentengi anak-anak, ya, di dalam tarbiyah berusaha membentengi anak-anak, ya, dari perkara-perkara yang membahayakan. Membentengi anak-anak dari perkara-perkara yang apa? Membahayakan. Seperti misalnya syaitan, ya. Syaitan ini perkara yang membahayakan. Ya. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam di antara yang beliau ajarkan kepada para sahabat, diajarkan kepada umatnya adalah menempuh asbab, menempuh sebab-sebab yang dalam sebab-sebab tadi mengandung apa namanya wiqayah, penjagaan anak dari apa namanya kejelekan-kejelekan. Kejelekan itu bisa sifatnya hissi, bisa sifatnya apa? Maknawi. Kejelekan itu bisa sifatnya hissi. Hissi yakni sesuatu yang apa? Yang tampak. atau maknawi yang tidak apa? Tampak. Ya. Naam. Sesuatu itu rusak mesti karena ada sebab. Mesti ada sebab. Sesuatu itu apa namanya jelek mesti ada sebab karena anak itu lahir dalam keadaan mata fitrah. Baik. Sehingga di antara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah kita sebagai orang tua berusaha untuk ya memberikan yakni wiqayah ya. Wiqayah benteng kepada anak-anak kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Di antaranya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa yang biasa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang ini juga disebutkan adalah doa yang biasa dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah doa ya yang berisi ta'wid, minta kepada Allah azza wajal agar Allah memberikan perlindungan kepada apa? Ya, Ismail wa Ishaq. Dan Nabi alaihi salatu wasallam minta perlindungan kepada Allah agar Allah memberikan perlindungan kepada apa? Al-Hasan wa Al-Husain. Taib an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhul Hasan wal Husain wa qala kana abukum Ibrahim yu'awwidh Ismaila wa Ishaq u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Demikian diriwayatkan oleh al-Imam yakni diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam. Ibnu Abbas mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi alaihi salatu wasallam kana selalu sering yu'awwidzul Hasan wal Husain. Ya, mendoakan Hasan wal Husain, minta kepada Allah perlindungan untuk apa? Keduanya. Ya. Dengan doa yang itu biasa dibaca oleh siapa? Ibrahim alaihi salatu wasallam mendoakan putranya Ismail dan siapa? Ishaq. Ya. U'idzukuma bikalimatillahit tammah. Aku minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah melindungi kalian. Yani minta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah at-tamah yang maha sempurna. Yang sempurna. Min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Dari semua kejelekan. Di antaranya syaitan. Dari mata-mata yang apa namanya. Ya, yang bisa mendatangkan apa namanya. Madarrah. Ya. Wabilahi taufiq ain. Yani perlindungan yang di mintakan kepada Allah Azza wa Jalla untuk anak-anak kita. Dan sebagaimana dimaklumi bahwasanya anak-anak itu mereka belum bisa untuk apa? Berzikir. Ya. Belum bisa untuk berzikir. Ya, apalagi yang kecil-kecil yang bayi. Tapi yang sudah besar pun dalam arti dia sudah hafal barangkali zikir pagi petang, namun mereka belum mumayyiz. Ya. Mereka seringkali tidak membacanya. Yang sudah mumayyiz pun kadang apa namanya? Lupa. Maka di antara yang dilakukan oleh orang tua sebagai upaya memberikan penjagaan kepada mereka, yakni minta kepada Allah perlindungan untuk mereka. U'idzukuma. Kalau satu ya u'idzuka. Ya, kalau banyak ya u'idzukum. Anak kita banyak. Berapa anaknya? 20. U'idzukum. U'idzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Naam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di antara bentuk penjagaan mereka untuk mereka adalah ya menahan mereka untuk tidak keluar rumah. Ini yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di waktu-waktu apa namanya? Ya. Malam yakni ketika matahari tenggelam ya. Taib ini waktu-waktu intisyar mata syaitan. Syaitan ini apa namanya? Ya. Banyak enam bertebaran enam. Sudah tenggelam terus mulai enam. Ditahan mereka itu. Taib. Seperti disebutkan di dalam hadis, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kuffu sibyanakum indal isya, fa inna lil jinni intisharan." Wa fil hadis Jabir, "Idza kana janah al idza kana yani junah al-lail, Aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syaitan tantashiru hina idzin fa idza dhahaba sa'atun minal laili fahulluhum. Jika telah datang malam, malam itu mulai datang, ya, yakni ketika tenggelam matahari, ya, datang waktu itu, sampai kemudian malam, ya, baik, mulai malam, ini waktu-waktu tersebut, jaga anak-anak kalian, ya, karena di saat itu syaitan yantashir, ya, baik, menyebar. Ini tentu di antara perkara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, untuk apa namanya, menjaga dari sesuatu yang tidak kelihatan. Demikian pula difahami dari hadis ini, wallahu ta'ala a'lam bissawab, untuk kita menjaga anak-anak kita dari perkara-perkara yang bisa merusak mereka. Sesuatu yang apa namanya? Yang tampak. Ya, yang tampak. Taib, seperti teman-teman yang tidak baik. Ya, media-media yang apa namanya? Yang mungkin merusak. Ya, lingkungan yang akan membahayakan mereka. Yakni, ini semuanya tentunya ikhwatil kiram upaya. Dan sabda Nabi alaihi salatu wasalam tentang perumpamaan teman yang buruk dan teman yang apa namanya baik, itu bukan khusus untuk orang-orang yang sudah dewasa, tetapi itu juga, ya, untuk apa namanya, anak-anak. Masalu al-jalis as-salih wal-jalis as-su, perumpamaan teman duduk yang baik, yang soleh, dan teman duduk yang apa, yang jelek, kanafikhil kahamil miski wa nafikhil kir, seperti perumpamaan hamilul misk, orang yang menjual apa, misik, ya, dan orang yang apa, ya, yang yakni membakar apa namanya, besi, pandai besi. Nah, ini hadis berlaku untuk orang-orang yang dewasa, termasuk juga untuk anak-anak kita. Nah, artinya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, wallahu ta'ala a'lam bisawab, di antara kewajiban kita sebagai orang tua adalah senantiasa menjauhkan anak-anak kita dari perkara-perkara yang apa, yang membahayakan, yang merusak akhlaknya, merusak ibadahnya, dari teman-teman yang tidak baik, ya, dari media-media yang tidak baik, dari lingkungan yang membahayakan. Nah, ini beberapa contoh barangkali ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah yang masing-masingnya, ya, membutuhkan kesabaran. Sabar di dalam mendidik anak-anak kita dengan mahabbah. Sabar di dalam mutaba'ah. Mutaba'ah, melihat terus anak-anak kita perkembangan ibadahnya, perkembangan akhlaknya. Mutaba'ah, perkembangan hafalannya, perkembangan zikir-zikirnya. Mutaba'ah. Ya, ini butuh kesabaran. Pagi, siang, sore, malam. Ya. Taib. Kemudian juga butuh kesabaran dalam kita terus berdoa kepada Allah, mendoakan. Kemudian juga butuh kesabaran di dalam kita apa namanya, berusaha menjauhkan perkara-perkara yang membahayakan atas mereka. Baik perkara-perkara yang hissi atau maknawi. Sesuatu yang tampak atau yang tidak apa? Tampak. Dan ini tentunya sebuah pekerjaan yang sangat besar dan berat. Dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali ketika seorang mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Namun, perjuangan itu tentunya, ya, sesuatu yang dianggap atau sesuatu yang mesti untuk kita lakukan. Harus kita tempuh. Ya. Karena mereka adalah apa namanya, anak-anak kita, dan ketika kita mati pun berharap amalan-amalan itu terus mengalir kepada kita semuanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, idza matal insan inqata'a 'amalu, tidak sia-sia apa yang dilakukan oleh seorang bapak. Ya. Tidak sia-sia infak yang diberikan oleh seorang bapak untuk anaknya. Bahkan dulu, ya, di masa sahabat, mereka kadang memberikan hadiah, sering memberikan hadiah kepada anak-anaknya ketika mereka melakukan ibadah sholat, diberi hadiah. Ya. Nah, apakah itu berupa makanan yang mereka sukai atau yang semisalnya, untuk mereka mencintai mata ibadah itu. Ya. Dan kita mendengar bagaimana dulu sahabat, bagaimana mereka menahan anak-anaknya untuk tidak berbuka. Ya, yani mulai mereka menangis. Ya. Dibuatkan mainan untuk apa namanya, mereka. Untuk apa itu, ikhwan? Ya, agar terbiasa anak-anak itu beribadah, agar anak-anak itu suka kepada apa namanya, ibadah. Tidak sia-sia apa yang diberikan oleh seorang bapak, seorang ibu untuk anak-anaknya. Ketika dia lakukan itu mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Dan sekali lagi kita tutup dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, idza matal insanu inqata'a amaluh. Jika seorang itu mati akan terputus apa? Amalannya. Illa min salasin, kecuali dari tiga perkara. Shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang apa? Yang bermanfaat, au waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang senantiasa mendoakan apa? Kedua orang tuanya. Dan kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala, semoga kita semuanya dan juga secara khusus ma'had ini ya, dan seluruh yang apa namanya al-qa'imun dan seluruh aba ummahat yang terus bersama-sama ya berusaha untuk mendidik mentarbiyah anak-anak kita semuanya dengan tarbiyah yang saleh, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah, kemudahan dari Allah Jalla wa'ala untuk mendidik putra-putra ahlu sunnati wal jamaah salafiyin dengan penuh kecintaan, dengan penuh mahabbah, dan juga mendidik mereka dengan terus mutabaah, ya, diikuti, diperhatikan perkembangan mereka. Sebagaimana juga semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita untuk terus berdoa kepada Allah Azza wa Jal, dan kita bekerja sama, berta'awun untuk menjauhkan semua sebab-sebab yang apa akan membahayakan dan memadaratkan anak-anak kita semuanya. Demikian, wallahu a'lam bishawab, semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. وصلى الله وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.